Selanjutnya, kesempurnaan baru ayat ini adalah lausal birra antuwal wujuhakum kibalal masyriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri walakinna, lakinna termasuk saudara-saudaranya inna. Dia mempunyai amalan menasabkan isim dan merofakkan khobar, kebalikan dari kana. Kalau kana isimnya yang rofak, khobarnya nasab, tapi kalau inna isimnya yang nasab, khobarnya yang rofak. Albirro mansub sebagai isimnya lakinna. Mana khobar dari lakinna? Khobar dari lakinna adalah man. Man di sini sebagai khobarnya lakinna. Fi mahali raf'in sebagai khobar lakinna. Khobar khobaru lakinna fi mahali raf'in. Amana fi'il madhi ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Amana atau ikut wazan af'ala, amana yu'minu. Jadi amana, demikian. Amana yu'minu. Man amana billahi. Amana fi'il. Setiap fi'il itu fa'il, pelaku. Maka fa'ilnya dari amana adalah domir yang mustatir. Takdirnya huwa, kembalinya ke man. Walakin nalbiro man amana billahi wal yaumil akhiri. Jadi akan tetapi kebajikan itu adalah, karena man di situ adalah khobar, maka dengan adalah orang atau siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah dari susunan atau pokok akidah as-sahiha wal yaumil akhiri wal malaikati, dan juga beriman kepada para malaikatnya. Beriman kepada kepada malaikatnya itulah yang namanya kebajikan. Wal kitabi wan nabiyyin, dan kepada kitab-kitabnya wan nabiyyin, dan para nabinya. I'rabnya semuanya ini jar karena atof. Billahi jar karena kedahuluan huruf jar. Billahi wal malaikati, dan malaikati pun jar karena dia sebagai atof. Kemudian dalil yang kedua yang menerangkan tentang usul dari akidah as-sahihah, tentang usul sitah, rukun iman, enam. Wa qawluhu subhanahu, dan firmannya subhanahu. Subhanahu mansub sebagai maf'ul mutlak. Usabbihu subhanahu. Saya bertasbih dengan mengucapkan subhanahu. Jadi subhanahu di sini dia selalu nasab karena sebagai maf'ul mutlak. Amana rasulu bima unzila ilaih mirabbihi wal mu'minuna kullun amana billah. Jadi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriku baina ahadim mir rusulih. Para rasul beriman terhadap apa yang diturunkan pada mereka dari Rabbnya. Wal mu'minun, demikian juga dengan kaum mu'minun, mereka beriman. Kullun amana billah, semuanya seluruhnya beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tidaklah kita membedakan seorang pun dari para rasul. Amana rasulu sama seperti tadi, dia sebagai fa'il bima unzila ilaih. Unzila fi'il madhi yang mabni di atas majhul. Jadi dia majhul. Mabni majhul. Mana naibul fa'ilnya? Karena majhul butuh naibul fa'il, penggantinya fa'il, yaitu domir mustatir. Kembali huwa, kembalinya kemana? Unzila ilaihi min rabbi, diturunkan kepadanya dari Rabbnya, yaitu terhadap ma. Ma itu yang unzila. Jadi ya diturunkan, unzila diturunkan. Jadi Allah yang menurunkan. Karena sudah maklum di sini untuk menunjukkan yang menurunkan wahyu pasti Allah, maka maklum ya, sudah maklum. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna. Wal mu'minun, dia sebagai mubtada yang pertama. Jadi mu'minun di sini yang sahih setelah dirujuk pada beberapa kitab, antara lain kitab I'rabul Quran. Al mu'minun di sini sebagai mubtada yang pertama. Wal mu'minuna kullun, mubtada yang kedua. Amana khobar dari kullun, susunan jumlah ismiyah dari kullun amana billah sebagai khobar dari mubtada al-mu'minun. Nah, demikian i'rabnya. Jadi irobnya seperti itu. Wal mu'minun, mu'minun di sini mubtada yang pertama, kulun mubtada kedua, khabarnya adalah amana. Kemudian susunan jumlah isminya dari kullun amana sebagai khabar dari wal mu'minun. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah juga kepada para malaikatnya. Jer, malaikat jer karena ataf kepada Allah. Wa kutubihi wa rusulihi la nufarik, la nufariku, nufariku wazannya fa'ala yufa'ilu, faraka yufariku. Nufariku fi'il mudhari yang marfu, tanda rofaknya dengan dommah, dengan dommah yang dhahirah karena dia tidak bersambung dengan suatu apapun. Fa'il dari nufariku adalah domir mustatir yang wajib mustatirnya, yaitu nahnu. Di situ ada nahnu sebagai fa'il fi mahali rofin, dan dia mustatir, tidak tampak, mustatirnya wajib. Baina ahadin min rusuli, di antara seorang pun dari para rasul. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida, faqad dalla dalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya yang Allah telah menurunkan kepada Rasulnya yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga berimanlah kalian kepada kitab yang Allah telah menurunkan sebelumnya, yaitu dari Jabur, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan para malaikatnya dan juga kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya serta hari akhir, faqad dalla dalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sahih atau pembahasan dari akidah sahihah adalah perkataannya wa man yakfur billah, wa man yakfur billah, barang siapa yang kufur, mengingkari keberadaan Allah, mengingkari malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab yang Allah telah turunkan, juga mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya serta hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Artinya akidah sahihah adalah usul pokok, pondasi dasarnya adalah rukun iman. Mengimani keenam yang telah dinaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataupun Rasulnya di dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak. Sekarang kita bahas satu persatu dari segi i'rab per kalimat per kata. Ya ayyuhalladzina amanu, ya harfun nida, huruf nida. Ayyu munada, munada nakirah maksudah, munada yang nakirah tapi yang maksudah, sudah tertentu. Oleh karena itu ayu di sini dia dimabnikan di atas dhamma, i'rabnya fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin dimabnikan di atas dhamma, tanda rafa'nya. Karena dia munada nakirah yang maksudah, karena munada terbagi dua, ada yang ghairu maksudah dan ada yang maksudah. Ya ayyuha, ha-nya di sini adalah harfu tanbih, untuk memberikan suatu tanbih, peringatan, perhatian kepada segenap manusia. Wahai orang-orang, jadi agar orang tertarik dan memperhatikan kalimat apa yang akan disampaikan. Nah, karena wahai, panggilan. Alladina, alladina isim mausul, dan dia sebagai badal dari ayu. Nah, badalnya dari ayu. I'rabnya fi mahali nasbin, fi mahali nasbin i'rabnya, karena mengikuti ayu di sana. Alladzina amanu, amanu fi'il madhi, ya, yang mabni di atas dhammah, karena dia bersambung dengan waw jamaah. Dan fa'il dari amanu, karena dia fi'il butuh fa'il pelaku, yaitu waw jamaah. Aminu billahi wa rasulihi, aminu, aminu fi'il amr, fi'il amr yang dimabnikan di atas dhammah karena bersambung dengan wawu jamaah, bersambung dengan af'alul khamsah. Fa'il dari fil amr di sini adalah wawu jamaah juga, fi mahali raf'in. Amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Artinya di sini sebagai penunjukan istimrar, menunjukkan makna penguatan, benar-benar wahai orang yang telah beriman, berimanlah. Nah, teruskanlah keimanan kalian, istiqomahlah kalian dalam keimanan itu. Keimanan terhadap siapa? Terhadap billahi, kepada Allah. Wa rasulihi, juga kepada rasul-rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, juga beriman kepada kitab-kitab yang Allah telah menurunkan kepada rasulnya. Rasul di sini mufrad, pakai mufrad. Maka kalau mufrad sudah jelas yang dituju adalah Nabi Muhammad, karena Al-Qur'an ini turun kepada Nabi Muhammad. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan juga kepada kitab-kitab yang Allah telah menurunkannya sebelumnya. Qablu di sini ada dzaraf. Dzaraf yang mabni di atas dhammah karena mudhof ilaihnya dibuang, ya, secara lafaz tapi secara makna tidak. Jadi qablu termasuk dzaraf zaman, ya, sebelum, menunjukkan waktu. Wa man yakfur billahi, wa man yakfur billah, kalau dibaca secara tajwid maka idgham. Wa man yakfur, man ismu syartin, isim syarat. Fi mahalli raf'in, mubtada, dia fi mahalli raf'in. Man ismu syartin, mubtada fi mahalli raf'in. Man di sini sebagai isim syarat yang berkedudukan sebagai mubtada, i'rabnya fi mahalli raf'in, karena dia termasuk isim yang mabni. Isim yang mabni tidak bisa di'irab marfu. Sudah sering kami ulangi bahwa isim yang mabni di'irab fi mahali. Yakfur, yakfur sebagai fi'il syarat dari man. Dan man ini termasuk isim yang menjazmkan dua fi'il, ya, isim syarat yang menjazmkan dua fi'il, sehingga dia butuh fi'il syarat dan butuh jawab syarat. Fi'il syaratnya mana? Yaitu fi'il mudhari, yakfur. Sehingga fi'il mudhari kita i'rab fi'il mudhari majzum, ya, jazm. Wa alamatu jazmihi as-sukun, dan alamat jazm itu dengan sukun karena dia sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Sebab dia jazm yaitu disukun karena kemasukan salah satu amil yang membuat jazm, yaitu isim syarat man. Man salah satu amil yang menjazmkan, dan dia menjazmkan dua fi'il. Wa may yakfur, jadi man itu mubtada dan dia isim syarat menjazmkan dua fi'il, yakfurnya fi'il syarat majzum. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur terhadap Allah, billahi jar, Allah jar, wa malaikatihi ataf kepada Allah, wa kutubihi demikian juga ataf, wa rusulihi juga ataf, wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Fa di sini adalah fa rabit, penghubung jawab syarat. Qad salah satu huruf yang masuk pada fi'il madhi atau mudhari. Dalam ayat ini dia masuk pada fi'il madhi yang bermakna lit tahqiq, untuk menunjukkan benar-benar terjadi. Sungguh-sungguh yang mengingkari Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Dalla fi'il madhi yang mabni di atas fathah. Fa'ilnya mustatir, huwa, kembalinya nanti kepada man. Kemudian dolalam, dolalan mansub sebagai maf'ul mutlak dari dola. Mutlak adalah masdar, ya, yang muncul bersamaan dengan fi'ilnya. Ba'ida na'at, na'at dari dolala. Sehingga maf'ul mutlak di sini untuk menunjukkan jenis. Karena salah satu ciri sifat maf'ul mutlak, jika dia untuk menunjukkan jenis, ya, bukan sebagai penguat, dia biasanya disifati atau mudhof kepada isim yang lain. Dalam ayat ini dia disifati, yaitu dina'ati dengan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh. Ba'ida termasuk sifat musabbah, ya, sifat musabbah bismil fa'il, sifat musabbah bismil fa'il, sifat musabbah yang dengan isim fa'il, ba'ida. Dolalam ba'ida, ba'ida mansub karena dia sebagai na'at dari dolala. Kemudian jumlah fi'liyah dari fi'il madhi dan fa'ilnya serta maf'ul mutlak, dia sebagai jawab syarat dari man. I'rabnya fi mahalli jazmin, karena man menjazmkan dua fi'il. Telah kita ketahui bahwa yang menjadi mubtada dalam fi'il syarat ini, yaitu isim syarat, isim adalah man. Wa man, man dia isim syarat dan dia sebagai mubtada. Mana khobar dari man? Khobar dari man adalah keseluruhan jumlah dari fi'il syarat dan jawab syarat. Jadi gabungan antara fi'il syarat dan jawab syarat itulah yang menjadi khobarnya man. Sehingga antara susunan keseluruhan ini yaitu fi'il syarat dan jawab syarat, i'rabnya fi mahali raf'in sebagai khobar. Ya, fi mahali raf'in khobarnya man. Sebagai contoh lain, contoh yang lebih mudah, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Yazra fi'il syarat dari man. Barang siapa yang menanam, dia fi'il syaratnya. Apa jawab syaratnya? Yahsud, dia akan memanennya, mendapatkan hasil. Nah, yazra fi'il syarat majzum karena man. Yahsud jawab syarat dari man. Kedua-duanya fi'il mudhara' i'rabnya majzum. Dan ya, karena man di situ sebagai mubtada, man yazra yahsud, khobarnya mana? Khobarnya yazra yahsud. Fi'il syarat dan jawab syarat sebagai khobarnya man. Kita lanjutkan dalil selanjutnya tentang adanya kewajiban dalam akidah as-sahihah, yaitu usul pokok dari akidah saya adalah 6 perkara: iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir baik. Pada contoh-contoh di atas seperti ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih, pembahasan kita adalah telah kita kenal beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Mana dalil yang menunjukkan wajibnya beriman terhadap qada dan qadar, takdir, yaitu ayat setelahnya. Wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, alam ta'alam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Sungguhnya yang demikian itu telah dicatat dan ditentukan di dalam kitabnya. Semua yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Makna ayat ini kita harus dituntut meyakini bahwa Allah maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Ini menunjukkan bahwa segala takdir, kejadian, peristiwa itu telah Allah ketahui sebelumnya. Dengan dalil ayat setelahnya, inna dzalika fi kitabin, sungguhnya hal itu telah ditulis di dalam kitab. Nah, bahkan dalam sebuah hadis tentukan bahwa Allah telah menulis takdir para makhluk, para hambanya sebelum dia menciptakan para makhluk itu dengan jarak 50 ribu tahun. Inna dzalika fi kitabin, sehingga kita harus meyakini tuntutan dari iman qada dan qadar yang pertama adalah Al-Kitabah, menunjukkan kita mengimani bahwa Allah telah menulis segala apa yang akan terjadi, takdir ketentuan alam ini dalam kitabnya. Kemudian juga kita harus meyakini al-ilm, bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Jadi Al-Kitabah telah ditulis segala apa yang ada. Kemudian juga kita harus mengilmui bahwa Allah maha mengetahui segala apa yang ada di muka bumi ini, dari takdir yang baik maupun dari takdir yang buruk. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguh hal itu bagi Allah sangat mudah. Ya, yasirun sifat musabbahah, ya, dari yasara. Inna dzalika 'ala Allah yasirun. Dari segi i'rab kita bahas alam. A di sini harfu istifham. Apakah? Jadi kalau huruf istifham itu ada dua, hanya ada dua, hal atau a. Hal itu apakah, a pun apakah, itu huruf. Tapi kalau isim istifham itu banyak, ada man, ada ma, nah, itu banyak isim istifham sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Tapi kalau huruf istifham itu hanya ada dua, yaitu a yang artinya apakah, hal juga apakah. Alam, apakah, tidak. Ta'lam, kalian mengetahui. Ta'lam fi'il mudhari yang dia majzum, sebab dia dijazm karena kemasukan amil jazm yaitu lam. Dan ta'lam fi'il mudhari yang majzum dan fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir mustatir takdirnya anta. Kalau kita rubah kepada fi'il madhi, alima ya'lamu. Ya, kalau ditasrif ya'lamu ya'lamani sampai ketemu nanti ta'lamu itu adalah anta. Maka alam ta'lam, tidakkah kalian mengetahui anna huruf yang menasabkan. Allah sebagai isimnya anna, dia mansub dengan fathah zahirah. Mana khobarnya anna? Karena dia anna ini isim dan butuh khobar. Asalnya mubtada khobar, kemudian kemasukan anna, mubtadanya berubah menjadi isim anna, khobarnya tetap ya, cuma namanya menjadi khobar anna. Khobarnya adalah fi'il mudhari di sini, jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah fi'il mudhari sebagai khobar anna ya'lamu. Tidakkah kalian mengetahui bahwasanya Allah itu mengetahui? Ya'lamu nanti fa'ilnya, pelakunya yang mengetahui, siapa yang mengetahui adalah Allah sendiri. Jadi dia domir mustatir, takdirnya huwa nanti kembalinya ke Allah. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Ma di sini sebagai maf'ul bih fi mahalli nasbin. Mengetahui apa saja. Nah, jadi apa yang diketahui oleh Allah, ya apa saja yang ada di langit maupun di bumi. Sehingga ma sebagai maf'ul bih dari ya'lam. Wal ardi dia jar karena atof kepada isim sebelumnya as-sama. As-sama jar karena didahului oleh huruf jar yaitu fi. Inna dhalika, inna pun huruf yang menasabkan, dhalika sebagai isimnya inna, fi mahali nasbin, fi kitabin, fi kitabin khobarnya. Inna dhalika alallahi yasirun, dhalika sebagai isim inna, yasirun khobarnya inna. Sungguhnya hal itu bagi Allah sangatlah mudah. Kita lanjutkan kembali kepada baris yang selanjutnya, di mana penulis kitab ini Asy-Syaikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya. Ammal ahadisu as-sahihatu ad-dalatu ala hadhil usuli fakathiratun jidda. Adapun hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang usul yang enam ini, fakathiratun jidda, sangat banyak sekali. Nah, jadi kita akan mengetahui setelah kita melalui dalil-dalil dari Al-Quran tentang tetapnya dan perlunya pentingnya usul pondasi yang enam, yaitu keimanan kepada Allah, Rasul, kemudian malaikat, kitab dan sebagainya dalam menentukan akidah as-sahihah, maka kita akan mengetahui dalil-dalil dari hadis sekarang ini. Ammal ahadis, ahadis adalah jamak, jamak taksir ya, dari hadis. Jadi hadis itu jamaknya ahadis. Ahadisu marfu' sebagai mubtada. As-sahihatu, as-sahihatu sebagai na'at dari ahadis. Adapun hadis-hadis yang sahih, artinya kalau dikatakan hadis-hadis yang sahih, maka di sana ada pula hadis yang dhaif, ya sangat banyak sekali. Jadi yang menjadi landasan kita dalam beragama, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis yang sahih datangnya dari Nabi. Tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk berhujjah, berdalil dengan hadis yang lemah, kecuali dalam beberapa perkara. Kemudian landasan ketiga yang perlu kita pegang dalam beragama ini adalah cara memahami keduanya. Dengan pemahaman siapakah kita memahami Al-Quran dan hadis yang sahih, tiada lain dan tiada bukan adalah pemahaman para sahabat, para salaful ummah yang telah mendahului kita. Karena mereka adalah suatu generasi yang terbaik yang dengannya kejayaan Islam dapat tercapai, yang dengannya wahyu itu turun sehingga mereka menyaksikannya, yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in dan para murid tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Ammal ahadisu as-sahihatu ad-dalatu, ad-dalatu juga sebagai na'at ya, yang menunjukkan ala hadhil usuli fa kathiratun, kathiratun dia marfu' sebagai khabarnya dari ahadis. Karena ahadis mubtada dan dia butuh khabar penyempurna makna apa saja, maka hadis-hadis yang sahih menunjukkan usul yang enam ini sangat banyak sekali. Nah, ini sebagai khabarnya adalah sangat banyak sekali. Fa kathiratun jidda, kathiratun dia nakirah, kemudian dia mu'annas, karena ahadis jamak taksir yang dihukumnya mu'annas. Jadi sama dari segi nau' dan adat, dari segi jenis maupun adatnya sama. Minha al-hadisus sahihu, minhal hadisus sahihul masyhur alladhi rawahu muslimun fi sahihihi min hadisi amiril mu'minina Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu anna Jibril alaihi salamu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman faqala lah al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Al-hadis. Artinya minha, dan diantara min di sini untuk tabaid, kita telah mengenal macam-macam huruf jar juga makna-maknanya. Min diantara makna min adalah untuk menunjukkan makna sebagian tabaid, maka di sini dan diantara sebagian dari hadis-hadis halnya itu kembali kepada hadis-hadis yang sahiha. Ya, karena hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang usul yang enam ini sangat banyak sekali. Di antaranya, dari sekian banyak itu, di antaranya apa? Al-hadisus sahihul masyhur, adalah hadis sahih yang masyhur, yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, alladzi rawahu Muslimun fi sahihi, dalam kitabnya yang sahih. Min hadisi Amirul Mukminin, dari hadis Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Jibril alaihi salam, sungguh Jibril alaihi salamu, Jibril alaihi salam sa'ala, bertanya kepada Nabi, an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Jibril datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi tentang iman. Faqala lahu, maka Nabi menjawab, al-iman antu'mina billah, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, juga engkau beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, serta hari akhir, dan engkau pun harus beriman kepada qadar, baik dan buruknya. Al-hadis. Sekarang kita bahas dari segi i'rabnya, minha, jir, dan majrur. Dia sebagai khobar yang muqaddam, karena khobar jika sibhul jumlah boleh didahulukan, kemudian mubtada'nya adalah al-hadisu. Jadi al-hadis ma'rifah, khobarnya sebut jumlah, maka boleh khobar muqaddam, mubtada mu'akhar, diakhirkan. Al-hadisus sahihul mashhur, hadis yang sahih, yang mashhur, semuanya ini na'at. As-sahih na'at, dari al-hadis marfu sebagai na'at, al-mashhur juga na'at. Alladhi isim mausul, rawahu fi'il madhi, rawa yarwi fi'il madhi yang mabni di atas fathah, karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Hu sebagai dhamir nasab yang muttasil, sebagai maf'ul bih, yang telah meriwayatkannya, kembalinya ke hadis. Siapa yang telah meriwayatkan hadis ini? Muslimun, Imam Muslim. Alladzi rawahu Muslimun, sehingga Muslimun sebagai fa'il, karena dia yang melakukan pekerjaan periwayatan. Jadi siapa yang meriwayatkan? Latara itu untuk mempermudah mengetahui mana fa'il, mana maf'ul bih, dengan membuat sigoh pertanyaan. Kalau siapa yang melakukan, maka itu fa'il. Apa yang dikerjakan, berarti itu maf'ul bih. Ya, atau siapa yang ganteng, atau maka itu sifat. Nanti kalau sifat, dia juga terkenal sebagai fa'ilnya. Itu, jadi untuk mempermudah fa'il dan maf'ul bih, hendaklah dibuat pertanyaan. Jadi kalau fa'ilnya dengan mo, kalau maf'ulnya yang di. Alladzi rawahu Muslimun fi sahihi, dalam kitabnya yang sahih, ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang pertama adalah kitab sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka hadis ini paling sahih, ya, sangat diterima keabsahannya. Min hadisi Amirul Mukminin, hadis ini diriwayatkan dari jalur, dari jalan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah lakab, ya, lakab gelar bagi Umar ibn al-Khattab, sehingga Amirul Mukminin, Amiri dia jer karena mudhof ilaih dari hadis. Mukminin mudhof ilaih juga, dan Amir sebagai mudhofnya. Umar bukan mansub, tapi dia jer karena Umar ikut wazan fu'alu. Setiap nama yang diikutkan wazan fu'alu, maka dia mamnu minasarfi, yang jernya dengan fathah kalau tidak mudhof dan tidak ada alnya. Umar di sini dia tidak mudhof, ya, sehingga dijerkan dengan fathah bukan kasrah, karena dia mamnu minasarfi. Ibni dibaca jer karena dia sebagai badal dari Umar, ibni. Jadi Umar ibni itu bukan mudhof ilaih, tapi sebagai badal dari Umar. Al-Khattab sebagai naatnya dari Umar, ya. Radiyallahu, Allahu fa'il dari radiyah. Radiyah yardo, ridho, anhu, kepadanya. Anna Jibril alaihi salamu, bahwa Jibril alaihi salam sa'ala. Jibril mansub sebagai isim anna, alaihi salam jumlah yang i'tiradiyah, artinya sisipan. Kemudian sa'ala sebagai khobarnya dari anna. Jadi Jibril bertanya. Jadi sibul jumlah, bukan sibul jumlah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sa'ala sebagai khobarnya anna fi mahali rafin. Sa'ala sendiri punya fa'il karena dia fi'il. Setiap fi'il butuh fa'il, pelaku. Mana yang bertanya? Siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah Jibril. Sehingga fa'ilnya dhamir mustatir huwa, kembalinya ke Jibril. An-nabiyya mansub sebagai maf'ulun bih dari sa'ala, karena nabi yang ditanya. Siapa yang ditanya? Siapa yang menanya? Jibril. Yang ditanya siapa? An-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil iman, tentang keimanan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, faqala di sini fa'ilnya, pelaku yang berkata adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahu, kepada Jibril. Jadi kalau qala lahu bukan qala li, tapi qala lahu. Al-imanu antu'mina, ya. Iman itu adalah al-imanu marfu' sebagai mubtada, khabarnya nanti jumlah setelahnya itu antu'mina billah wa malaikatih, itu sebagai khabarnya al-iman. Antu'mina fi'il mudhari yang mansub karena kemasukan an. Tu'mina mengandung fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta. Mustatirnya ini wajib mustatir, gak boleh tidak, jadi wajib disembunyikan. Billahi jar majrur, Allahi dia jar karena kemasukan huruf jar yaitu bi, wa malaikatihi jar karena ataf kepada Allah, wa kutubihi juga sama, wa rusulihi wal yawmil akhir, wa tu'mina, tu'mina atafnya ke awal yaitu antu'mina yang awal. Al-imanu antu'mina, maka tu'mina di sini ataf kepada fi'il yang mansub di atas yang kemasukan huruf an. Bil qadari, qadar, ya. Khairihi, khairihi dia jar karena sebagai badal dari qadar, karena qadar itu mengandung qadar yang baik dan juga qadar yang buruk, sehingga khairihi termasuk badal. Akhrajahu syaikhani ma'akhtilafin yasirin min hadisi Abi Hurairata wa hadhil usul sittatu yatafarra'u anha jami'u ma yajibu ala al-muslimi i'tiqaduhu fi haqqillahi subhanahu wa fi amri ma'adi wa ghairi dhalika min umuril ghaibi. Al-hadis akhrajahu syaikhan, dikeluarkan, akhrajahu mengeluarkannya, telah mengeluarkannya. Jadi kalau kharaja keluar, akhraja af'ala yuf'ilu mengeluarkan, hu hadis, telah mengeluarkan hadis tersebut siapa? Syaikhani, dua syaikh. Syaikhani adalah gelar untuk Bukhari dan Muslim. Syaikhani dia musanna, ya, karena dari segi adat dia musanna dan dia sebagai fa'il, maka tanda rofaknya, karena fa'il, fa'il itu pasti rofa, tanda rofaknya dengan alif. Tidak kita mengatakan wa akhrajahu syaikhaini, ya, kalau khaini itu pakai ya, maka itu salah, karena i'rab marfu'nya musanna dengan alif bukan dengan ya. Wa akhrajahu syaikhani ma'akhtilafin yasir, dikeluarkan oleh syaikhani Bukhari Muslim dengan sedikit perbedaan. Jadi ada sedikit perbedaan lafad, ya. Dari segi konteks hadis itu ada sedikit perbedaan. Min hadis Abi Hurairah, karena juga ada hadis datang dari Abi Hurairah. Wa hadhil usul sittatu, dan usul-usul yang enam ini, yatafarra'u anha, bercabang darinya, dari usul yang enam ini apa? Jami'u ma yajibu 'alal muslimi i'tiqaduhu, seluruh apa saja yang wajib bagi seorang muslim i'tiqaduhu, meyakininya. Fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, di dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi amril ma'adi, juga dalam perkara hari akhir, wa ghairi dzalika, dan selain itu min umuril ghaib, dari perkara-perkara yang ghaib. Nah, dari perkara yang ghaib. Inilah, ya, pembahasan kita tentang sedikit dari kitab Aqidah As-Sahihah, karena tidak mungkin kita selesaikan seluruhnya, hanya sebagian saja sebagai latihan membaca kitab. praktek dari kaidah yang kita telah ambil selama kurang lebih 3 bulan ini. 3 bulan kita lalui, bulan pertama dari kaidah-kaidah sorot, isim ditinjau dari berbagai macam, isim ditinjau dari bangunannya, takyinnya, ya. Kemudian juga dari segi adat, mau dan sebagainya. Kemudian bulan kedua kita mengenal sorof, mentasrif, bagaimana suatu fi'il berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya sehingga kita bisa mengetahui bahwa ini fi'il madhi, ini fi'il amar, ini fi'il mudhari dan sebagainya. Adapun sekarang yang bulan ketiga kita memasuki tentang kaidah-kaidah nahwu, mempelajari kedudukan-kedudukan sebuah kata dalam sebuah kalimat. Ya, mana yang sebagai fa'il, pelaku perbuatan, mana yang sebagai objeknya, kemudian makna-makna yang lainnya sangat banyak kita telah lalui dan diakhiri semuanya itu dengan yang pertama cara membuka kamus. Ya, jadi kamus jangan dilupakan ketika ingin melatih baca kitab. Ya, jadi kamus jangan dilupakan ketika ingin belajar baca kitab. Ya. Kamus yang saya syaratkan, yang saya sarankan yaitu kamus Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus yang diterbitkan oleh PT Hidakarya Agung Jakarta. Kamus ini baik, ya, bagus untuk pemula, cuma kurang dalam segi mufradat. Ya, jika kita mendapati kata-kata yang sulit, kita coba dulu dari kamus yang sederhana ini, kemudian baru beralih pada kamus-kamus yang lebih tebal lagi. Oleh kamus Al-Munawir, ya, Al-Munawir cukup terkenal, diterbitkan oleh Pustaka Progresif. Insya Allah di tiap buku itu ada kamus Munawir, agak tebal dan harganya pun lebih mahal. Dan kamus-kamus yang ini telah kita ajarkan bentuk cara membuka kamus. Jadi mengembalikan sebuah kata kepada asalnya kemudian baru dicari. Jadi kembalikan ke tiga huruf kemudian dikembalikan sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Dan yang terakhir kita menutup perjumpaan bimbingan belajar bahasa Arab Jarjau Al-Kautsar ini dengan latihan baca kitab. Karena inilah adalah penerapan praktek dari seluruh kaidah yang telah kita capai dan kita pelajari. Dengan harapan, kalau kita bisa baca kitab sendiri, kemudian memahami dengan pemahaman yang benar, menerjemahkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diajarkan, maka semuanya itu akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Oleh karena itu, target kita dalam bimbingan belajar bahasa Arab jarak jauh ini, diharapkan setiap peserta nantinya dapat meraba-raba ataupun sedikit memahami dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang ada. Karena dalam memahami agama ini tidak mungkin kecuali dengan bahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Maka dari itu kita dituntut untuk memahaminya. Bagaimana memahami ayat ini, bagaimana memahami hadis ini. Tentunya dalam hal ini pemahaman kita tidak lepas dari pemahaman para sahabat sebagai generasi terbaik. Tapi untuk memahami ini butuh alat, ya, yang kita harus punya, yaitu bahasa Arab. Kalau kita sedikit punya tentang alat ini, maka insya Allah dapat mudah memahami penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama. Dari sinilah kita gali agama yang sahihah. Di tengah maraknya kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, kita gali agama ini dengan ajaran yang lurus. Penyimpangan-penyimpangan begitu banyak di muka bumi ini tersebar. Nah, karena itu pemahaman yang sahih adalah pemahaman dengan menggali pemahaman ulama-ulama yang dahulu, pemahaman para sahabat yang itu tidak didapat kecuali dengan mengetahui perkataan mereka. Perkataan mereka yang berbahasa Arab, maka kita pun harus wajib dituntut bisa bahasa Arab. Nah, sinilah pentingnya kaidah nahwu sorof, ya. Karena kitab-kitab tulisan-tulisan mereka, para ulama yang mereka generasi terbaik, tertulis dalam bahasa Arab. Disinilah kita butuhnya kemahiran dalam membaca kitab. Syarat-syarat dalam bisa membaca kitab telah kita sedikit penuhi dan kita ajarkan. Dari mulai kaidah sorof, kemudian sorof sendiri dan nahwu, sehingga nanti akhirnya kita dapat memahami agama ini dengan pemahaman yang sahih, bukan pemahaman yang membeo, taklid kepada seorang, tidak. Tapi kita memahaminya dengan pemahaman para generasi terbaik dengan modal bahasa Arab yang kita miliki. Kemudian juga akhir dari perjumpaan ini, kami segenap dari pengasuh bimbingan belajar bahasa Arab jarak jauh Al-Kautsar mohon maaf kepada segenap peserta sekalian kalau selama 3 bulan terakhir ini ada sesuatu yang mengganjal dan tidak membuat puas para peserta sekalian, maka itu adalah dari kekurangan kami. Karena memang ini adalah tahun pertama kami menjalani program ini, sehingga banyak kekurangan di sana sini yang perlu pembenahan pada tahun-tahun berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita jalani adalah suatu yang mendapatkan ridho-Nya, mendapatkan ganjaran darinya, karena ini adalah sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Qur'an dan sunahnya. Demikian juga kepada para segenap peserta sekalian untuk tidak melupakan bahasa Arab ini. Tidak mencukupkan di sini saja selama 3 bulan tanpa memurojaah, mengulang-ulang apa yang telah didapat selama 3 bulan terakhir. Hendaklah dilatih kemampuan dan kemahiran baca kitabnya ini dengan mengulang-ulang, mengambil kitab yang cukup tipis atau cukup meneruskan kitab ini saja. Teruskan kitab ini sampai selesai. Ini cara terbaik agar cepat bisa baca kitab. Yang pertama, taruhlah 2 baris ya. Kita targetkan dalam sehari 2 baris saja kita baca. Selama atau sepanjang 2 baris ini kita kerahkan segala kemampuan kita dari segi mengharokatinya dan dari segi memahaminya dan mengikrob serta menerjemahkannya. 2 baris ini kita targetkan. Misalkan baris selanjutnya di sini, wa minal imani, ini min atau man? Kenapa dibaca man misalkan harokatnya dengan fathah atau min? Man yang tepat. Kita maksimalkan seluruh kemampuan dan kaidah yang telah kita dapat selama 2 baris, sepanjang 2 baris saja dalam sehari. Begitu seterusnya. Setelah kita maksimal, mampu dan telah diharokati seluruh kata, kita harokati, kita buka kamus, seluruh kata kita sudah artikan dan sudah kita harokati, sudah kita i'rab, oh ini sebagai mubtada, oh ini sebagai fa'il, kita kalau ada yang bisa ya, bertanya pada orang yang sudah bisa baca kitab, tolong saya mau baca 2 baris kitab Gundul ini yang tidak ada harokat, saya baca, tolong didengarkan, kalau salah tolong dibetulkan. Sehingga dengan demikian nanti kita akan lebih teringat bahwa kata-kata yang salah yang telah kita harokati ternyata salah. Yang seharusnya fa'il kita harokati fathah sebagai maf'ul bih, maka kita akan lebih ingat, oh maf'ul bih itu bentuknya seperti ini, oh fa'il itu seperti ini. Itu ya, tiap hari 2 baris. Kalau ternyata 2 baris kok banyak yang benar, banyak yang betul ya, daripada salahnya, wah saya sudah ada peningkatan. 2 baris yang salah cuma 1, tingkatkan 3 baris terus begitu. Kalau 3 baris sudah baik, 4 baris terus sampai setengah halaman, 1 halaman. Jadi itu untuk melatih kemampuan membaca kitab kita, melatih kaidah yang telah kita dapat dari ilmu-ilmu ini. Sehingga nanti kalau kita sudah mahir, kita datang ke maktabah ya, toko-toko buku, kita beli buku yang sederhana saja, yang benar dalam masalah akidah, buku yang sahih, maka kita baca, kita pahami, oh begini. Jadi kalau ada permasalahan dari umat yang datang, maka kita cari dalam buku akidah tersebut ya, kita baca, kita terangkan kepada masyarakat. Nah, ini tentu lebih bermanfaat bagi masyarakat kita di tengah kegalauan yang menimpa mereka ya, di tengah kebingungan yang mereka sedang hadapi dari mulai berbagai macam krisis yang menimpa. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menghantarkan kita kebaikan di dunia dan di akhirat, ilmu yang dengannya kita bisa berdakwah kepada keluarga, kepada masyarakat, sehingga kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dapat datang menghampiri mereka, kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan mendakwahkan kepada anak-anak kita maupun kepada keluarga kita maupun masyarakat setempat, sehingga ilmu ini tidak hanya kita ketahui tapi kita amalkan dan kita dakwahkan. Dan kalau ada kesalahan dari kami berupa kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf, itu datangnya dari kekurangan kami. Dan juga kami harapkan kepada peserta sekalian untuk segera mengirimkan soal evaluasi dengan mengisi angket yang telah kami sediakan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan kami di masa yang akan datang. Akhirnya kita mohon agar hubungan kita tidak terputus. Kami buka selebar-lebarnya peluang untuk bertanya kepada kami. Dan hubungan ini tidak hanya sebatas sebagai antara murid dengan gurunya, hanya sebatas program bahasa Arab, tidak. Silakan mengunjungi kami di Ma'at Al-Furqan Gresik, Jawa Timur. Atau nanti kalau kami ada kesempatan, kita mengunjungi para peserta sekalian. Semoga ukhuwah, ikatan persaudaraan antara kita tetap terjaga dengan adanya program Bahasa Arab ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kami hanya bisa berkata Allahu a'lam bisawab terhadap apa yang telah kami ajarkan. Amin ya rabbal alamin.